beserta para perangkat desa, Babin Kamtibmas, Babinsa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati, konco-konco panitia lan konco-konco santri ingkang kula tresnani, kru Bio Up Series dengan produk unggulannya M King, rajanya obat tetes, yang selalu mengintili saya kemana-mana, selalu mengetutkan saya. Mudah-mudahan tambah laris, bisa memberi partisipasi untuk membantu usaha dan ikhtiar kesehatan masyarakat. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah rahimakumullah, satu ketika ada seorang sahabat yang sudah terbilang agak sepuh usianya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng sahabat niki matur, "Ya Rasulullah, saya ini sudah tua, tenaga saya sudah mulai lemah. Saya tahu banyak sekali amal-amal kebaikan dalam Islam. Kalau saya lakukan semua, jelas saya enggak mampu. Kalau amal-amal kebaikan dalam Islam itu saya kerjakan semua, tubuh saya yang sudah lemah ini jelas enggak kuat. Karenanya akhbirni ya Rasulullah, mohon petunjuk dan mohon bimbingan. Satu amal saja yang gampang dilakukan, ringan dikerjakan, tidak merepotkan, tidak memberatkan, tapi amal itu bisa menjadi andalan buat saya besok di akhirat. Pahala saya bisa mengalahkan orang-orang alim dan orang-orang yang ahli ibadah dengan amal itu. Bahkan ledo mecicil kabeh. Dengan amal itu saya bisa masuk surga mendahului orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang alim." Kemudian Kanjeng Nabi maringi solusi. "Oh, gampang iku. Ana amal sing lakonane enteng, gak ngrepotno, gak ngebot-ngeboti. Kabeh wong mesti kuat, kabeh wong mesti iso. Kari gelem apa ora? Kari wonge gelem tagak. Amal iku ganjarane gedhe. Iso dadi andalan. Besok ndo akhirat iso ngalahno wong-wong sing alim-alim, wong-wong sing ndo ahli ibadah, malah iso mlebu swarga ndisiki. Amal iku ayyakuna lisanuka rutban bidzikrillah. Lesanmu telesono kelawan zikir marang Gusti Allah." Pancen lakone padha, acarane padha, panggonane padha, waktune padha, tapi hasilnya iso beda. Mergo isine sing ora padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kei contoh sampeyan cik paham. Klaksone sepedah motor iku unine kok telolet. Tit. Wis disepakati tit ngoten mawon nggih. Nyauto, klaksone sepedah motor iku suarane disenggol jempol unine ya tit, dipenek gawe telapak tangan suarane ya tit, goco sak katok-katoke suarane yo tit ditungkak gawe sikil suarane yo tit tapi padha-padha swara tit iki nduk nggone kupinge wong sing ngrungokno nduk nggone perasaane wong sing ngrungokno artine iso seje-seje tergantung niate sing ngunekno. Saman kok gak pati ngrungokno sih tak omongi. Bunyi dari klakson sepeda motor itu tit. Disenggol jempol yo tit, dipenek gawe tangan yo tit, digoco yo tit, ditungkak gawe sikil yo tit, tapi sama-sama bunyi titnya. Artinya bisa berbeda tergantung tujuan dari yang mengunekkan. Kadang-kadang tit iku artine nyopo. Tit monggo. Kadang-kadang tit iku artine takon. Tit, katene ndi cak? Lho kadang-kadang tite klaksone sepeda motor iku artine njaluk mbukakno lawang. Toko kerja mulai wis bengi tutup omah, lawange tutupan, lampune mati. Akhirnya klaksone sepeda diunekno. Tit. Aku wis teko iki lho, bukaan lawange. Malah kadang-kadang tit iku maknane mesuh. Ndok nggone jalan raya wayah lampu merah. Kendaraan antri jejer-jejer. Bareng lampune wis ijo, kendaraan ngarepe ndak mlaku-mlaku. Akhirnya klakson diunekno. Tit. Lampune wis ijo iki lho, bidak ka matamu. Bunyinya sama tapi artinya bisa berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Podo-podo tepuk tangan. Tepuk tanganku bahasa Inggrisnya the keplok. Iku artine iso beda-beda tergantung tujuane sing tepuk tangan. Kadang-kadang keplok plok plok plok iku artine ngundang. Artine manggil, nyeluk, plok plok plok, woi mrene yo. Kadang-kadang plok plok plok tepuk tangan gua artine ngusir, plok plok plok minggato. Jondek kono. Podho-podho mesem iku artine iso dhewe-dhewe. Ana wong mesem iku mergo seneng, ana mesem iku artine senep. Semua itu tergantung isine hati. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sapa wonge sing iman yang Allah lan dina akhir, moko becik ngomongo sing apik. Lek gak iso ngomong apik, menengo. Ojo kakean. Sapa ngomong cocot mau? Soale ngeten para bapak, para ibu, para sederek, padha-padha omongane hasile isok seje-seje. Lek kapan omongan sampean niku omongan ngaji, alamat bakal tambah ilmune. Lek kapan omongan sampean niku omongan zikir solawat, alamat bakal tambah ganjarane. Lek kapan omongan sampean niku omongan silaturahim, alamat bakal tambah sedulure. Lek kate omongan sampean niku omongan ngerasani, alamat bakal tambah dosane. Lek kapan omongan sampean niku omongan utang, alamat bakal tambah koplae. Tambah bebane pikiran sampean. Mula padha-padha ngomong. Ayo ngomong sing apik. Soale omongan niku isok nular. Halo. Omongan apik isok nulari. Apik. Ayo to, omongan apik isok nulari. Apik, omongan elek ya isok nulari. Kurang semangat. Omongan niku lek apik berarti padha karo nularno. omongan niku lek elek berarti podo karo nularno elek. Contoh gampang-gampangan, kula ngomong apik sepisan ae dirungokno kuping 5000. Iku berarti podo karo kula nyebarno apik ping 5000. Podo karo kula nularno apik ping 5000. Soale omongan kula apik siji iki dirungokno wong 5000. Nggih napa nggih? Sebalike, kula ngomong elek sepisan ae dirungokno kuping 5000 iki berarti padha karo kula nularno elek 5000, kula nyebarno elek nganti ping 5000. Mangkane hati-hati. Sekarang dunia tanpa batas, media sosial, dunia maya, sampean gawe status elek sepisan ae langsung nyebar diwaca wong sak donya, wis sampean padha karo nyebarno elek sak donya. Sampeyan wis mati selama status elek iku durung ilang sik diwaca terus karo wong. Aman do alam kubur ya oleh kiriman dosa gak mandek-mandek rasain. Halo. Maka pilihlah omongan yang baik. Karena iku apa maneh sing kate diunggahno iku. Mboh. Maka pilihlah omongan yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Pilihlah omongan yang baik, karena omongan yang baik itu bisa menuntun dan menggiring manusianya menuju pada kebaikan. Sehingga ketika Kanjeng Nabi dipun suwuni petunjuk dan bimbingan oleh sahabat tadi, amal yang ringan dilakukan besar pahalanya, bisa menjadi andalan besok di akhirat. Kanjeng Nabi petunjuknya simpel, ayyakuna lisanuka rutban bi dzikrillah, lisanmu teles-telesono, tapi ojo telesi gawe rasan-rasan, ojo telesi gawe mesuh, ojo telesi gawe ngilokno wong, ojo telesi gae undat-undat adu-adu tumbak cucuan, telesono kelawan zikir marang Gusti. Bapak Ibu jamaah sekalian, iman sing ana nang atine kula sampeyan iku kudu iso ngetokno kesaenan. Iman yang ada di hati kita harus bisa mengekspresikan amal sholih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni soalnya sampean urung fokus, sampean durung konsentrasi. Masih banyak ibu-ibu yang terkesima memandang wajah saya. Iman kita harus bisa mengekspresikan amal sholih. Amanu wa amilus sholihat. Itu satu petunjuk bahwa iman itu merupakan penggerak amal-amal soleh. Semakin kuat keimanan, semakin banyak amal soleh yang dilakukan. Semakin lemah keimanan, maka amal solehnya akan semakin sedikit. Maka sekali lagi, iman yang ada di hati kita harus mampu menggerakkan amal-amal kebaikan. Wong iku lek gak duwe iman, gak iso ngelakoni amal soleh. Wong iku lek gak duwe iman, tumindake jahat, gampang nglakoni maksiat. Tapi kapan ono imane, kate jahat kate maksiat iku direm. Lapo wong kok sampe jahat, lapo wong sampe nglakoni maksiat, kenapa berbuat dosa? Soale gak ono imane. Maka gak ono ceritane copet mau beraksi kok maca niat bismillahirrahmanirrahim nawaitul nyopeta sunnatan lillahi ta'ala. Amal-amal yang dilakukan oleh manusia itu merupakan ekspresi dari apa yang ada dalam hatinya. Tak kei gambaran sing gampang difahami. Sing metu teko cucu e ceret, iku ya apa sing dadi isine ceret? Yang keluar dari cucuk ceret itu ya apa yang menjadi isinya ceret? Jawaben, Kapan ceret iku jero kok isine teh disuntek teko cucuke ya metu. Ceret niku kok jero isine jahe disuntek teko cucuke ya metu. Ceret iku kok jero isine susu disuntek teko cucuke ya metu. Nek susu langsung loro. Soale lek cuma siji jenenge su ngono tok. Lek siji jenenge lek loro jenenge susu. Lek telu jenenge susu. Lah ngono. Aku malah kelingan tau mlebu kantin. Ditakoni karo pelayane, minum apa Mas? Ya mbuh kok dipanggil Mas, paling ya sik enom ketoke. Aku yang jawab, susu Mbak. Pelayane tanya lagi, pakai es Mas? Ya mesti Mbak, namanya susu ya pakai es. Kalau enggak pakai es itu namanya UU. Aku yang ngono. Ya tunggalin nasi bebek itu harus pakai B. Kalau enggak pakai B namanya nasi eekmu iku. Ceret lek jero iku isine kopi disuntek teko cucuke ya metu. Kurang banter ceret iku kapan jero isine dawet disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kapan jero isine oyo disuntek teko cucuke ya metu. Oyo walaupun jobo ditulisi kawedi teh manis kan rupane mirip toh. Sak muntuk-muntuke bareng ya mirip. Jopo tulisane gawedi teh manis. Tapi lek jero isine oyo. Sak waktu-waktu disuntek mancur teko cucuke ya. Oyo, gak kira teh. Maka jangan mudah tertipu dengan penampilan luar. Kadang BMW body menipu wajah. Loh, kadang lain di bibir, lain di hati. Mohon maaf. Ojo gampang tertipu karo penampilan luar. Penampilan luare rapi, tulisane teh manis, jelas. Tapi wong jero isine uyuh. Disuntek metune ya. Oh yo, jobo lek macak medeni wong penampilane. Jubahe klengsreh lemah. Kan karo nyaponi sampah. Sorban dawane 870 meter. Tasbih ra umum mung kelopo direntengi. Diluk-diluk ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya deloken jeroane, nilai iki teko jerone. Ayo cowok-cowok, mas-mas, maka sampean jangan mudah tertipu dengan penampilan luar seorang cewek. Apalagi di era seperti ini banyak yang tipuan. Taman woro foto ndok gone Facebook. Ketok kinyis-kinyis kinclong kinclong iku penampilan luar ketok apik cemerlang mencorong. Ancene gawe kamera beautiful. Gawe kamera 360. Yo mingis-mingis padahal asline lu geribal-geribal. Ajur ya wis. Mangkane kena digawe ukuran. Uang iku kapan nduk njero atine ana iman sing kuat. Metu teko lesan mesti ucapane apik, tak baleni. Uang iku kapan nduk njero atine ana iman sing kuat, atine apik. Metu teko lesan rupa omongan ya dadi omongan apik. Keluar lewat bibir dan mulut perkataan pasti perkataan yang baik mergo dasare atine apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Semangat. Tapi lek jero imane gak ono, atine elek, nyeprote lambe mesti nyeprot elek. Mecotote cangkem mesti mecotot elek. Sepurane kula omongane kasar. Sampe lek pengen sing alus ya ngundang kiai bangsa alus. Ya, begecil kono undangan. Saya sering bilang bagi saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Lho nek laris kan akeh sing ngrungokno, cepet nyebare. Ceramah walus sing ngrungokno mek wong pitu. Sing loro ngantuk, sing lima turu. Toh tidak semua yang kasar itu jelek. Tidak semua yang alus itu bagus, kadang-kadang alus mencelakakan. Lumut ya alus, liwatono apa pengen kejelungup kan. Parut itu ya kasar, tapi nyatanya ya dibutuhno karo ibu-ibu. Kasar-kasare parut, gak ndadek no merucut, malah dadi lulut nggih Bu nggih. Apamane kasar-kasare janggut. Gak ndadek no nyaprut, gak ndadek no merengut, malah ndadek no ngerakut. Pokoknya kapan atine api, keluar lewat ucapan mesti ucapan api, keluar lewat perilaku dan perbuatan pasti jadi perilaku dan perbuatan api. Tapi lek atine elek, metu lewat ucapan mesti dadi ucapan elek, metu lewat tingkah laku yang mesti dadi tingkah laku elek, sehingga iman yang ada di hati kita jangan sampai kecampuran yang jelek-jelek. Bapak Ibu, iman aja nganti dicampuri sing elek-elek. Soale iman niku sambunge karo Gusti Allah Zat yang Maha Suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha Bagus, Maha Baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang bagus-bagus, kecuali yang baik-baik. Sing elek-elek yo gak diterima karo Gusti Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah cinta yang indah-indah. Allah suka dengan keindahan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, uang niku kapan atine wis apik, senajan dielek-elek, penompone mesti tetap apik. Uang niku lek kapan dasare atine apik, walaupun dielek-elek ndak karuan, penompone tetap apik. Contoh, ana mbah wedok esok-esok wis mari adus, awake resik, gawe pakaian anyar rapi, ambune wangi. Terus ngemban putune, momong putu dipangku karo digudang. Tak kintung kintang kintung, tak kintung kintang kintung, tak kintung kintang kintung. Nggak oleh 15 menit lah kok putune prokotokotokotokotokotok. Ngenge. Ayo iki jenenge mbae iki diapii ta dieleki. Kok gak nyaut ya? Diapii ta dieleki? Kono diapii. Wong awak resik, pakaian rapi, ambune wangi dikeki ngengek kok. Diapii ta dieleki? Dieleki. Mari adus awake resik, pakaian rapi, anyar, ambune wangi, nanti ngengeki prokotok-tok-tok-tok-tok. Niku dieleki. Tapi mergo mbah iki atine wis apik karo putune, masih dieleki kaya ngono iku. Penompone tetep apik. Kak kira murang muring nang putune sing ngengeki mau. Kak kira ngamuk-ngamuk, lek ngomong mesti ngene. Lah iya putuku kok pinter temen. Yah mene kok wis ngekeki vitamin bae. Mu dikeki ngengeki lho, dianggep dikeki vitamin. Masa ana ah. Mbah mari adus, awake resik, pakaiane rapi, ambune wangi, momong putu. Terus dingengeki. Terus morang mureng putu keparat. Wong tuwa dingengeki. Mbah gendeng iku jenenge. Halo. Halo. Contoh maneh saiki ana mbah lanang sore-sore manggul putune nduk pundak, melaku oleh 10 jangka. Kok putune cur. Ngoyo. Masa ngene iki putune terus dibanting. Kurang ajar, enggak. Penompone tetep apik. Malah guyang-guyu. Putuku kok eruh ya lek aku gorong adus. Didusi mbae. Maka dari itu, para bapak, para ibu, para sederek, kula sampeyan dibelajari karo Kanjeng Nabi, dikongkon nompo apa wae, gawe penompo sing apik. Soale sembarang kalir, kapan sing nompo apik, dadine mesti apik. Wong iku lek wis apik temen, ketekan barang elek lho iso dadi apik. Tak baleni ya kudu dibalan-baleni soalnya sing diomongi gak pati cerdas. Uang iku lek ancene wis apik temen. Masio ketekan barang elek. Lho barang elek iki iso berubah dadi apik. Contoh, ana TV elek. rusak, bogrek, legrek, ndak metu gambare, ndak metu suarane. Iku rak barang elek ah. Oh, tekakno nduk gone servis. Engko iso malih dadi apik, metu gambare meneh, metu suarane meneh, kena ditontok meneh. Mbah gak paham kok diomongi ngene. Soale servise iku atine apik, niat dandan, niat ngapiki. Ana HP rusak. Kowe gak kena digawe. Ya gak metu gambare, gak metu suarane wong ajane HP legrek. Wis, tekakno nduk gone servis, engko lak malih dadi apik meneh, kena digawe meneh. Ana barang semrawut, ting selengkrah berantakan. Ana semen, ana bata, ana pasir, ana watu, ana kayu, ana paku, ana wesi. Kecandak tangane tukang. Iso dadi bangunan sing megah, sing indah. Nggih napa nggih? Sik gak nyaut sikan. Ana kulbis, ana wortel, ana kecambah, ana glepung. Apa? Anak badokan kok langsung nyaut. Kececeran gak karo-karuan. Kulbis ya kececeran, wortel kececeran, kecambah ya kececeran, tepung ya kececeran. Kecekel tangane tukang gawe jajan iso dadi ote-ote. Soale opo? Tukang jajan, tukang bangunan kuwi duwe niat dandan-dandan, duwe niat ngapiki, atine apik. Tapi kapan atine rusak? Barang apik lho iso dadi legrek ra karo-karuan. Ana panci anyar gresik tas tuku teko pasar, iso dadi pesok kabeh kecekel arek-arek ngene. Lah ditatap-tatapno cagak. Inilah yang dimaksud akhlak yang menjadi misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal. Ya Allah, gak nyaut tok. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes-wes ngene. Lek diurut ngeten. Cek gampang difahami. Ayo gawe landasan berpijak teko ayat Al-Qur'an. Cek ana dasare wong ngomong niku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian wahai manusia apa saja yang ada di muka bumi. Jadi jagat raya seisinya ini diciptakan Allah untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lain. Gusti Allah gawe langit sak isine, sak srengengene, sak bulane, sak lintange, sak megoe, iku gawe nang menungso. Gusti Allah gawe gunung sak watune, ya mesti mosok apem. Nah iki kata bantah ya. Iku yo gawe nang menungso. Gusti Allah gawe segara sak isine, sak iwake, sak uyahe, sak mutiarae, sak intene. Gaek no menungso. Gusti Allah gaek wit-witan, tumbuh-tumbuhan, yang gaek no menungso. Gusti Allah gaek kewan-kewan niku, yang gaek no menungso. Gusti Allah gaek macem-macem buah, iku gaek no menungso. Sampai malaikat sing ditugasi ngodot, iku gak oleh melu mangan. Ono buah macam-macam niku ya, ono anggur, ono apel, ono jeruk, ono blimbing, ono semangka, ono melon, ono kates. Iku anggitmu terus moro gede dewi-dewi. Iku ana malaikat sing karo Gusti Allah didadekno tim pengodotan. Loh, kok diguyu se? Loh, buah iku asline pertama lak karuk ah. Mari karuk terus dadi kembang. Mari kembang terus dadi kok pentil? Pentil. Mari pentil baru dadi buah, mudak gede, mudak gede, mudak gede, mudak gede, mudak gede. Iku diodoti ambek malaikat. Nyut nyut nyut nyut. Anggitmu moro pelentu-pelentu dhewe ngono. Mbok pikir moro pelentu-pelentu dhewe-dhewe. Iku diodoti ambek malaikat. Nyut nyut nyut nyut. Sampai buahe. Mangkane iso mentek-mentek ngono iku mergo diodoti karo malaikat. Lah, malaikat menengo. Malaikat sing bagian pengodotan iki gak oleh melu mangan. Soale gak gaekno malaikat, wong gaekno menungso. Hei malaikat, awakmu bagian ngodoti tok ae. Ngodotono. Cuma ojo melu mangan, aku gak gaekno malaikat kok, gaekno menungso. Lho, mergo donya iki digawe Allah kanggo menungso. Mangkane donya iki sing dadi ukuran ya menungso. Jagat iki sing dadi ukuran ya menungso. Kapan menungsone apik, jagate ya katut. Semangat, kapan menungsone apik, jagate ya dadi. Tapi kapan menungsone rusak, jagate ya dadi. Mula jagat iki diarani jagat sing apik lek menungsane. Jagat diarani jagat rusak lek menungsane. Negara yang ngono. Negara iki diarani negara sing apik lek kapan masyarakate apik. Lah nek masyarakate elek, negarane ya malah dadi. Wong pancen sing ngerusak sembarang iku menungso. Titik makhluk liyane sing ngerusak ndek donya iki menungso. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat pola tingkah menungso. Sing rusak apa-apa iku menungso. Wedhus yo rong baris tok, yo rong baris tok. Wedhus ngerusak tanduran itu pirang tekem sih. Paling ya rong tekem, telung tekem, petang tekem, paling akeh limang tekem. Tapi lek menungso tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak menungso. Sak wedhus-wedhuse watu pirang-pirang gunung ile iso jogrok entek perkara dititili menungso. Nggih napa nggih? Nggih. Diomongi kok pokoke sing rusak sembarang iku menungso. Lah menungso iku sing dadi ukuran atine. Kapan atine kualitase apik, menungsane apik. Kapan atine kualitase elek, menungsane yo elek. Wis ta lah. Mas yo rupane wayu kemrusu kepe semluhai aduhai imut yahut bahenol menomenol semok belenok montok kementek kementek molek kinyis kinyis mingis mingis bahenol denok denok debleng. Tapi lek pancen atine bosok kelakuane yo katut. Wong niku ya atine apik. Meskipun dielek-elek ndak karuan, lek nyikapi tetep api. Ditompo kanthi legowo. Contoh sing gampang. Ana mbah maneh. Cek gampang dipahami ngono lho, Bu. Ngutakai bahasa sing daki-daki sing metit-metit tambah ramudeng sampean. Makanya aku gak ngaji yo jeru tapi tak kemas dalam bahasa yang sederhana biar mudah dipahami. Ono mbah duwe putu sik tas terantanan, sik tas iso ngomong. Nah, terus mbae dielek-elek karo putune. Engko lak gak kira mangkel. Putune tanu-tanu mlaku karo ngomong, "Mbah eyek." "Epak eyek." "Mbah elek, tepak telek," ngono lho. "Mbah eyek, epak eyek." "Mbah eyek, epak eyek." Ngono ae putune. "Mbah eyek, epak eyek." Manjane sik iso ngomong, nembe iso ngomong, "Mbah eyek, epak eyek." Mbah elek, tepak telek. Masa ngono ku putune tur ditapuk parut cangkeme. Enggak, mbah lo malah guyang guyu, malah seweneng. Putuku lucune. Iya mbah tepak telek ya. Mbah anjane tepak telek. Dilokno tepak telek lo gak ngamuk. Dilokno tepak telek ndak ngamuk. "Mbah Pak Des." "Mbah Pak Des." "Mbah tepak bedes." "Mbah tepak bedes." Tambah guyang guyu. Putuku iso madani mbah. Ngilokno mbah tepak des. Mergo atine mbah ki lewe sapi. Masya dielek-elek kaya ngono. Penompone lo tetep apik. Lek nyikapi tetep apik. Hoi. Nanti uang iku nek atine apik masih dielek-elek ndak karuan karo tanggane. Enggak ngamuk, enggak mangkel, enggak. Malah matur suwun. Kok roh yo lek aku elek. Tapi uang iku lek dasar atine elek, jangankan kok dielek-elek uang, jangankan difitnah, jangankan dizalimi, jangankan dirasani. Ana uang ngelirik ini iso murang-muring. Tepak melaku simpangan, terus ana wong nglirik. Iso ngamuk-ngamuk, lapo, lirak-lirik, nantang ya, tak culek matamu sisan. Padahal iku asli wong matane kero. Nah, wong kero iki nglirik gak nglirik lah ya padha wae. Soale atine wis rusak. Ketemu wong kero iki rumangsane nglirik dekne nantang dekne. Mergo atine rusak. Paham napa mboten? Ana wong mesem jarane ya ngenyek, padahal mesem iki ya mesem seneng. Wis gampangane ngene lho. Wong iku nek ancene wis apik temen, rungokno. Mas yo dielek-elek ra karuan enggak terpengaruh dekne tetep apik. Segoro iku mas yo dicemplungi batang saake-akee. Gak kira berubah asin. Gak kira berubah asin. Basin kok asin. Lha gak kira berubah asine. Wek. Tak baleni. Lek ancen segoro, gak keliru gak? Kurang e. Lek ancene segoro masio dicemplungi batang saake-ake, gak kira berubah asine. Ora dadi basin perkara batang, ndak. Tapi lek peceren. Yo sak baris kulon iki lho. Sesekan iki. Mas yo digoyang minyak wangi pirang-pirang botol, yo panggah basin. Ancene peceren. Wek. Makane tau jok kakean ngomong. Mesti ngomong ki aku ayah sampean melu-melu ngomong ae. Lek pancen segoro. Segoro. Wis talah kek ana batang sak pirang-pirang gak kira basin. Tapi lek peceren. Guyangen gawe minyak wangi pirang-pirang botol, ya panggah basin wong peceren. Gak enak ya wis. Hoi. Hoi. Jam piro iki? Lho lek kurangen yo ngetutno aku mrono yo. Lho wong cidhok ae lho. Yo, cidok. Wis ta larungokno. Iki tak jujuk ae, wektune ndak nyukupi ngono nek diterangno kabeh. Mbuh. Aku gak perkara ramene, waktune lho, Bro. Engko sing teko kene lak ya do pindah merono. Mesti kurangen gak kira ndak. Ngate gak cocok. Wes, rungokno. Lah saiki mula lek kepengin donya iki ketata ya menungsane sing ditata. Makane negarane awak dhewe kepengin nata negara. Iki sing ditata dhisik kudu menungsane. Mau menata perekonomian, mau menata politik, mau menata hukum, mau menata keamanan, mau menata kesenjangan sosial, nata nata apa wae. Lek kepengin berhasil menungsane sing ditata. Kapan menungsane gelem ditata, negarane mesti ketata apik. Tapi lek menungsane gak kenek ditata, angel tatanane, negarane yo angel ketata. Hoi. Hoi. Wis ta lah percaya. Selama masyarakat Indonesia niku sik gak kenek ditata. Masih duwe presiden sapa ae, yo gak berubah. Wis ta lah. Dipresideni malaikat. Lek menungsane model ngene-ngene iki. Oh, gak kira berubah sampai kiamat kurang rong dino lho wis pancet ngene iki. Kecuali lek menungsane gampang ditata ngono-ngono iku. Ngene iki ngene wong ceramah ngoceh dhewe-dhewe ngono. Iki lak jenenge menungsa sing angel ditata to. Modele ora wedi ana polisi sak mono akeh bareng. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah. Lek kepingin menungsane ketata, atine sing ditata ora cangkeme. Janji atine menungsa niku wis ketata apik, lakone menungsa mesti apik. Lah saiki carane ngapiki ati ya apa? Diterangno ta tak tinggal ngale. Nggih, gak apa-apa tak imbui. Lho mau kan wis mari ngaji sak jam punjul sampeyan. Aku ngimbui yo titik ae. Yo iki perjanjiane karo panitia jam 10 tit selesai. Berarti kare 5 menit. Mau kan wis bar ngaji kan? Yo titik edang. Yo ngerti aku ngemis to masalah infak kotak amal nggih ampun ngertos kula ampun ngertos nggih ampun ngertos nggih aku paling wedi nek disurati ngono ku paling wedi aku wis ngerti wi kotak amal nggih wis pokoke tugase ngemis nang ndi kok gak apa-apa ngemis kanggo akhirat to. Lah saiki carane ngapiki ati ya apa? Nah carane ngapiki ati ya diiseni gawe isi sing apik. Lah isi sing apik iku isi sing ya apa? Isi sing apik iku isi sing gak iso rusak. Kapan jek iso rusak? Berarti gorong apik. Tak baleni. Ya kudu dibalen-baleni, telaten ngomongi wong gak cerdas sok. Lek pengen donyane ketata, menungsane sing ditata. Lek kepengin menungsane ketata, atine sing ditata. Janji atine menungso wis ketata apik, lakone menungso mesti apik. Lah saiki carane ngapiki ati ya apa? Diiseni nganggo isi sing apik. Kapan isine elek ya ndak iso apik engko. Lah isi sing apik iku isi sing ya apa? Isi sing apik iku isi sing gak iso rusak. Selama jek iso rusak berarti gorong apik. Lah sing gak iso rusak niku napa? Sing gak iso rusak cuma siji, yaiku Gusti. Gusti Allah. Liyane Gusti Allah rusak kabeh. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Qul dawuh sira Muhammad, innallaha sak temene Gusti Allah iku yudillu gawe sasar sapa Gusti Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakaken sapa Gusti Allah ing man. Barang donya iki kabeh nyasarno, rata-rata barang donya iku bikin kecewa, rumangsane ngene tibake rumangsane ngono tibake dikira ngene ternyata dikira ngono ternyata nah, dikira begini jadinya dianggap begitu jadinya enak kari nyaut rumangsane nyenengno tibake nyusahno rumangsane mbateni tibake ngrugekno barang donya iki ngono iku wis ta lah sampean seneng barang donya apa ae mesti kecewa akhire bapak ngapunten sampean sok weneng karo bojo sampean sing wayu akhire kecewa soalé bojo sampean ku entek-entekane dadi batang kate sampean keloni terus lek ngono iku sampean sok weneng karo anak akhirnya tetap kecewa wong anak iku judule cuma ngerepoti wong tua gelem ngono gak gelem yang ngono gak percaya oleh anak iku cuma ngerepoti wong tua ayo diurut mulai proses kok iso gawe maksudku itu kok hamil ya wes tak turuti lambemu mulai proses gawe jari arek iku iku wis ngerepoti wong tua ya susah, ya rekoso apa? Enak enaknya sak kelenteng lorone sak rendeng iku enaknya cuma ser ngono tok mari ngono dengkleh kon ya cuma ser ngono tok lho tak piro suwene ana ah sing iso sowi nganti rong jam ser semaput kon kelenger kok mari awak ya rasane ya Allah pemanis sing pun rodok sepuh boyo sengkleh-sengkleh kula niku aja sangingane wong wedok sing gegeri wis males ngono iku iku wis ngerepoti engko proses kehamilan ya soro hamil muda diluk-diluk muntah nyidam gak keturutan muntah gak metu apa-apane ndak metu apa-apane lorone Masya Allah niku ya kabare iku kabare soalnya alhamdulillah aku ya gerung tahu sih an apalagi kalau usia kehamilan sudah tua metenge wis gede melaku lo repot kabeh lek gak deket ya ndak iso lembean biasanya kenceng ya malah nyengkah-nyengkah ini melaku ndegar-ndegar dikai melumah ya ampek dikai mering ya sesek apa maneh murep malah remek itu payah tok isine ngrepoti tok proses melahirkan ya Allah sewu loro dadi siji taruhan antara hidup dan mati toh nyawa sakit tiada terperi orang melahirkan itu ya Allah taruhan antara hidup dan mati lorone ndak karuan pak zaman pikir begagah tok terus metu dhewe ngono yang nganti ngosek-ngosek ra karuan kosel-kosel ana sing nganti mudun nduk ngisor polae ndak karuan apa mana sing demeking ngene iku telung dina telung bengi gak apa jenenge ya ngono iku demeking ta medeking medeking polae Masya Allah telung dina telung bengi ndak metu-metu padahal lho bayine cewili ireng sisan bareng metu kelotak ngono. Bapakne weruh sampe murang-muring. Lele, dapuramu gak mbejaji. Polahmu nganti ibumu ra karuan. Akhire didoni terus. Lawara lho iku. makanya loro itu gak enak. Eh, loro karo waras enak nanti. Makanya kesehatan harus diikhtiari, harus diupayakan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Zaman kepengen tes kesehatan gratis iku ono geraine. M King. Menengo. Iki aku kudu disebut wong sponsor. Ngono. Setelah menengo. Zaman guyu aku malah seneng, berarti iki MK kan semakin terkenal, wek. Wong ngetutno aku wis terkenal ra karuan kok. Makane kapan gak diundaki karo bose, awas. Kudu kok, kudu apa? Ini kan praktis tuh ini sih, sama juga repot-repot. Saiki ngelu obat dewe, pegel obat dewe, ku apa obat dewe? Ya iso sekali ngombe obat telung gegem sampean. Niki kan enak, kare ditetes no tes diombe, wis enak, praktis, gak mengandung bahan kimia, wis oleh izin resmi teko dinas kesehatan, ya membantu ikut menyehatkan masyarakat. Lancane promosi. Wes, lu maknane wong lara iku gak enak, ngono lho. Wes, mari ngono lahir rupa bayi, yo ngrepoti wong tuwa. Saman lo enak-enak turu. Sik gayer 10 menit anakmu nangis. Suarane apa? Oh, bayi Anwar Zahid. Wong sakmene gerange kok bayi lho. Zaman gelem gak gelem ya tangi perkara anakmu. Tangi ngripot anak, enak-enak mangan. Sik entek seprapat. Sik tak seprapat mangan, terus anakmu moro pret. Prekatak-katak-katak-katak-katak. Ngengek, ya manganmu mbok tinggal nyawiki anak dhisik lho. Pemane kek demam awake panas ngono iku. Suwengi gak turu nunggoki anak. Ngrepoti tok. Ngemban ya apa-apa engko anak sekolah ya. Berangkat ngeterno ndok sekolah nunggoki mulih ya marani. Coba apa maneh kok ana les sak mini-mini iki, padha ngene-ngene iki lho. Wis gak metu hasilen, entek-enteki panganan. Ajur ya wis njenengan sampean yo ngono iku. Ngrepoti tok. Usia kuliah yo biayae akeh. Ngrepoti sampai anak wis nikah lho sik ngrepotno wong tuwa. Nggih napa nggih? Sampai anakmu wis meteng lho sik ngrepotno wong tuwa. Wong tuwa yang ngawat-awati. Nduk, kon niku meteng sing ati-ati. Ngomong sak ngomong, pola sak pola sing ati-ati, soalnya nyawa loro. Wong meteng gak oleh sembarangan, mangan sak mangan ya sing ati-ati. Wong meteng iku gak oleh mangan lenggis. Gak oleh mangan palu, koral ngono gak oleh. Anakmu wis ngelairno iki lho sing ngrepotno wong tuwa. Lho sampean dikongkon ngomong putu, ayo. Ya apa ora? Mangkane ta. Pokoke selama sing mbok senengi iku barang donya, mesti kecewa. Seneng duwe, kecewa. Wong duwe ya kaya ngono iku. Lek gorong kaya yo bareng wis tibake yo mik ngono. Wong ya ancane nek gorong duwe dhuwit kaya-kayae, aku engko kapan duwe dhuwit 10 juta kate ngene. Aku kapan duwe dhuwit kok sampe 500 juta tak gawe ngene. Gorong duwe ngono iku bareng wis duwe temen. Alah, ternyata yang cuma ngono iku. Wis ta lah sampean percaya tak omongi. Soale sampean kan gorong tau duwe dhuwit akeh. Lah nek aku yo padha. Wong sakake-akeh dhuwit niku sampean judule cuma gawak notok. Akhirnya duit itu sama kayak nawang liyo, gelem ngono gak gelem yang ngono. Adik duit gak sama kayak nawang liyo, sama malah gak oleh apa-apa. Ayo gak percaya, meneh nang pasar gak duit 50 juta sak keresek neng gegem ayo cuci kayak nawang. Mulai oleh apa kon? Ayo duit kerokotono. Makanya urip iku cek isok sempurna, kudu gelem ijol-ijolan. Sopo sing pinter ijol-ijolan, wong sing loman. Uangnya kapan loman? Mulya uripe. Woi, angkane saiki. Waduh, gak nutut ya. Duitmu, yo. Duitmu ijolno masjid. Gawe bangun masjid, masjid gak panitia gak? Duitmu saiki ijolno sama cek dadi wong bejo. Cek dadi wong sing mulya, man bana masjidan lillah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid berapapun nominalnya, maka akan dibangunkan istana indah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampeyan dengokno. Hoi. Sampeyan lek kepengin dadi wong sugih, aja ngandalno duit, aja ngandalno donya. Tak kei resep. Jawaban awas kapan gak mau jawab tak tinggal. Tak kei resep cek iso dadi wong sugih purun napa mboten? Kedonyane. Nggih panitiane persiapan riyen, kok tak giringe sik. Sing kate ngiseni 1000 cek dadi 100.000. Resepe cek dadi wong sugih, rungokno. Aman latihano zakat malik. Zakat malik iku ya apa? Umume zakat sing paling akeh wis pertanian, lek banyune tuku, iku kan 10%. Jadi hasil panen kalau sudah mencapai nisab, sing 10% sampean tokno sebagai zakat, sing 90% gawe sampean. Lah ngoten nggih? Mbah kok gak nyaut sih? Hasil panen kalau memang banyune tuku setelah mencapai nisab, iku sing 10% sampean tokno sebagai zakat, sing 90% gawe sampean. Lah ngoten nggih? Saiki wali en sampean juku 10% ae sing 90% dum-dumno wong. Sik aja keliling sik. Hoi. Oh. Engko dhisik ta selawatan. Wis kadung kok. Enggak cerdas blas. Engkate tak giring cek iso ngiseni akeh kok. Hoi. Walien saiki. Sampeyan juga 10% ae sing 90% bagi-bagino nang wong. Ya bangkrut. Enggak bangkrut, enggak bangkrut. Sing kerja kene nang, sing soro kene nang. Engko cek enake sing 90% malah dikekekno wong. Kene cuma entuk bagian 10%. Le, rungokno. Bangkrut malah bati sampean. Sama numpama duwe-duwe cak juta, jukuken 100.000 ae gawe sampean sing 900.000 ndum-ndumno wong. Iki kiai ngajak kere kok iki. Ngajak sogeh. Halo. Halo. Wong sampean lho sik oleh bagian 10% kok ngomong rugi. Gak rugi. Wis saiki tak imbui maneh. Cek tambah jelas contone. Ibu-ibu sampean gawe kolak 10 mangkok. Sampean juga sak mangkok ae gawe sampean sing 9 mangkok ndum-ndumno tanggamu. Lho, gak kira rugi sampean. Engko sing mlebu omah sampean iki gak cuma kolak tok. Ana iwak ayam ya mlebu omahe sampean. Soale wonge mari sampean kei kolak kok. Wonge tepak duwe iwak ayam kaya mbales iwak ayam. Engko ana salak, ana apel, ana anggur, iso mlebu omahe sampean. Ana gedang iso mlebu omahe sampean, ana roti iso mlebu omahe sampean. Sampean lo cuma ngetokno kolak, iso oleh iwak ayam, iso oleh gedang, roti, anggur, apel. Ayo rugi ta bati? Rugi ta bati? Lah iya, mangkane dadi uangnya juga goblok-goblok ah. Mangkane ngene iki, sampean duit sing sampean lebokno ndek kene kotak amal iki demi Allah. Ditikel-tikelno karo Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo panitiane monggo sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin. Ayo bareng sing banter sholawatan. Sholatullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin habibillah sholatullah. Monggo panitiane melampah dibantu kersane cepet. Tawassalna bi bismillah bil hadi. Sing banter Bu, tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Ilahi salimil Mbok gak nyauti. Ilahi salimil ummah minal afati. Ilahi salimil ummah minal afati wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ilahi nafisil kuraba minal asina wal atba. Ilahi nafisil kuraba minal asina wal atba. Wa kulli baniyati wa waba bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli baniyati wa waba bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala Yasin. Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka jariyai penjenengan ditampi dening Gusti Allah dados tabungan pahala yang tidak akan terputus ila yaumil qiyamah. Kita cilik tapi ini kau ten akhirat mekar, kaget sampean sok. Jadi sok dungone akhirat ni, dungone swarga sok ya nek sampean sido merono. Lek sido, iku menek. Gusti Allah maringi bonus dungone sampean. Nyoh iki lho ganjarane salatmu, nyoh iki lho ganjarane posomu. Matur suwun ya Allah. Nyoh iki lho ganjarane ngajimu. Ya Allah, wong ngaji senden karo ngantuk-ngantuk bareng sak dikeki kaya ngene. Ya Allah, matur suwun Gusti. Ngerti yo ngono aku biyen ndak ngantukan. Lho niki napa Gusti niki kok kuwatah niki? Napa niki? Niki sedekahmu. Kapan? Ya iki kok tepak ana pengajian iki kok. Pas ngajian Warzahid iki kok. Lho kok dados sakmenten katahe kula biyen prasa kula cuma nyemplungi 2000. Nduk kene iku mekar. Ya Allah, ngerti yang ngono biyen lak tak akehi saiki lak dadi sak pirang-pirang. Potonganmu. Wong biyen ngetokno 2000 meruntus kemeringet ngono. Aja saking ana isin karo sebelahmu yo gak kira ngisi. Ngono lah nglebol oh, gak diketok-ketokno digawek me diuntel-untel. Katik guyu ya iku kelakuanmu. Kawetun meneh nduk kono sampean. Kawetun. Ku sing ahli sedekah iki lho getun, apa maneh sing medit-medit ngono iku. Salah satu carane wong sing gampang matine husnul khotimah enteng metune nyawa niku wong sing lomo, enteng ngetokno duit, enteng ngetokno sedekah, enteng ngetokno infak jariyah. Niku ngenteng no metune roh, ngenteng no metune nyawa nalika mati. Jadi seret ngene wis nyes. Tapi lek wong gawe ngetokno duit gawe sedekah kok uwabot. Walot titenono. Lek kate mati melet-melet kon. Ngosek-ngosek ra karuan. Jabutane nyawamu walot ngono modele. Lah ya apa iki aku mau kok gak ngisi. Mangkane susulono sing gak ngisi mau. Aku yo nggo duwe tapi kate tak gawe bayar parkir. Sampun Bapak Ibu lek kurang nututi kula mriku. Yo. Jam 10 luwih 20 menit kok pangapunten sanget. Salahe aku teko ket mau gak diunggah-unggahno. Anggite aku ndok ngene ternyang ngono ket mari maghrib. Wis tetok kono. Oke ya, sing ceramah loro. Oh ya wis, malah seneng aku gak suwe-suwe. Lho iki ae lho wis sak jam 20 menit. Kurang. Ya ngundang omane. Ngoci enake. Nyun pangapunten, kathah lepate kana khilafe muga-muga wonten manfaate. Sing kula aturke nek leres hadiahe Allah, nek salah bodhone kula. Muga-muga kula jenengan dipun paringi kekuatan istiqomah ibadahe. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط وقتنا زعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu tadi Maulidul Hasanah dari Kiai Haji Anwar Zahid. Dan untuk selanjutnya